terlalu lama. Kini sirna, teganya kau ingkari semua. Kau gores luka di hatiku, gelapkan semua warna-warni cinta kita. Gelapkan semua.